Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara semua peradaban yang pernah berlangsung di muka bumi, manusia modern adalah yang paling penuh ketergantungan kepada sesuatu yang berada di atau dari luar dirinya. Memang secara alamiah manusia selalu memiliki ketergantungan terhadap sesuatu di luar dirinya. Tetapi manusia era modern abad 20-21 ini adalah yang paling tergantung dibanding umat manusia pada kurun-kurun yang lalu. Dengan kata lain, manusia modern paling tidak mandiri untuk belajar, untuk bekerja, untuk merasa senang, untuk berbahagia. Mereka tidak terutama mengandalkan dirinya sendiri, melainkan menunggu atau meminta atau merebut sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Mungkin itulah sebabnya prinsip ihsan adalah nilai yang paling mereka atau kita semua perlukan.